wa jahlun kabir, dan kebodohan yang besar dari mereka. Fa inna Allaha ya'lamu sirrahum wa 'alanahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia mereka dan juga yang nyata dari mereka. Fayadhharu li'ibadihi ma antum 'alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala jelas, atau fayudhhiru li'ibadihi ma antum 'alaihi. Allah akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang kalian apa yang merupakan keadaan kalian. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Syekh adalah keyakinan dari orang-orang yang munafik dari ahlul kitab. Mereka mengira bahwasanya kalau kita lagi bersama orang-orang beriman, kita katakan kita beriman. Kalau kita lagi bersama kelompok kita, maka kita tetap pada keyakinan kita. Dengan cara seperti ini, orang-orang beriman nanti menurut mereka tidak mempunyai alasan menuduh kepada kita bahwasanya kita bukan orang yang beriman. Toh kita kalau berkumpul dengan orang beriman mengatakan kita beriman. Kalau kita berkumpul dengan sesama kita, kita kafir terhadap keimanan. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan? Meskipun mereka sembunyikan keyakinan mereka di hadapan orang-orang mukmin lain, mukmin, dan mereka mengira bahwasanya dengan menyembunyikan tersebut orang-orang mukmin tidak mempunyai hujah atas mereka, maka ini sebuah kekeliruan yang sangat nyata. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perlihatkan. Dan ayat ini sering disebut oleh para ulama, Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat penahan diri untuk bermaksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah Al-Alim dan mempunyai sifat Al-Ilm. Allah salah satu namanya adalah Maha Mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai pengetahuan yang mana pengetahuannya Alima ma kan wa ma sayakun wa kaifa kan law kana yakun. Allah mengetahui bagaimana yang telah terjadi, apa yang telah terjadi, dan yang sedang terjadi Allah mengetahuinya, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya jikalau terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka pelajaran pertama yang kita bisa ambil Senin pagi ini adalah salah satu ayat yang menahan seseorang untuk bermaksiat adalah surat Al-Baqarah ayat 77 yang kandungannya meyakini Allah mengetahui apapun yang disembunyikankah, yang tidak disembunyikankah. Kiat agar tertahan untuk bermaksiat, kiat agar tidak kecanduan dalam maksiat adalah meyakini Allah mengetahui apa saja, baik yang tersembunyi dari kita ataupun yang terang-terangan dari kita. Kalau orang sudah mengetahui dan meyakini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja, maka niscaya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, perbuat sesukamu. Jika kamu tidak malu terhadap Allah, silakan berbuat sesukamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kiat agar tertahan dari maksiat, apa kiatnya? Meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa yang diketahui? Para ulama akidah mengatakan alima makan. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Wa ma yakun, dan Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Lau kana kaifa yakun, kalau seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah mengetahui. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak kecil yang meninggal dan bapak ibunya adalah orang-orang musyrik, wahai Rasulullah, nasib mereka bagaimana? Anak-anak kecil meninggal dan bapak ibunya orang musyrik, bukan orang muslim. Wahai Rasulullah, bagaimana nasib mereka, anak-anak kecil ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui apa yang mereka perbuat. Maksudnya kalau mereka hidup. Kalau mereka hidup, Allah mengetahui. Jadi ini kiat yang sangat luar biasa. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yakini Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang akan, yang tersembunyi dan yang nampak, itu niscaya menahan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak dari mereka? Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, yaitu kitab Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Apa maksud dari ayat ini? Wa minhum, dan di antara mereka, yaitu dari ahlul kitab, ummiyun ay awam, yaitu orang-orang awam, laisu min ahlil ilm, yang bukan dari para orang berilmu. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah, tidak mengetahui Taurat kecuali amaniyah. Ay laisa lahum hadzun min kitabillah illa tilawati faqat. Artinya tidak ada bagian yang mereka miliki dari kitab Allah melainkan cuma membaca. Wa laisa indahum khibrun bima indal awwalin. Artinya, dan mereka tidak memiliki ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang generasi pertama. Alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifati halahum, yang mana orang-orang tersebut mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan keadaan mereka. Wa haula'i innama ma'ahum dhunun wa taqalidun li ahli al-ilmi minhum. Dan mereka, orang-orang dari orang-orang awam ini, sesungguhnya mereka hanya memiliki prasangka, kemudian mencontoh orang-orang sebelumnya, ya. Fa dzakara fi hadhil ayati ulama'ahum wa 'awamahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini ulama-ulama mereka dan juga orang-orang awam mereka. Wa munafiqihim, dan orang-orang munafik dari ahlul kitab. Wa man lam yunafiq minhum, dan barang siapa dan siapa saja yang tidak menjadi orang munafik dari mereka. Fal ulama'u minhum mutamassikuna bima hum 'alaihi minadh-dhalal. Para ulama mereka mereka berpegang teguh dengan apa-apa yang merupakan kesesatan bagi mereka. Wal awamu muqalliduna lahum, dan orang awam mengikuti ulama mereka. La basiratan indahum wala matma'a lakum fit ta'ifatain, artinya mereka tidak mempunyai ilmu dan tidak ada yang bisa diharapkan bagi kalian pada dua kelompok ini. Yang ingin dijelaskan oleh Syekh di dalam ayat yang ke-78 ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa dari Ahlul Kitab ada orang-orang yang alim, ada orang-orang yang cuma awam. Orang-orang alim dari Ahlul Kitab juga di dalam kesesatan. Juga di dalam apa? Kesesatan. Kenapa? Karena mereka membangkang, menyeleweng, ya. Karena mereka juga apa? Tidak taat perintah Allah. Itu orang-orang alimnya seperti itu. Nah, orang awamnya akan mengikuti orang alim. Karena yang menjadi panutan adalah orang-orang alim. Nah, ini bahayanya menjadikan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sebagai panutan. Ya, menjadikan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sebagai apa? Panutan. Ini berarti persis seperti orang Ahlul Kitab. Dan masuk ke dalam hadis Rasul diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu-ilmu dari hati-hati para hamba, akan tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama tersebut. Sampai jika tidak tersisa para alim, yang tersisa hanya orang-orang bodoh, akhirnya orang-orang bodoh tersebut dijadikan sebagai pemimpin agama. Akhirnya mereka ditanya tentang perihal agama, akhirnya mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini persis dengan orang Ahlul Kitab. Jadi ayat yang ke-78 menceritakan tentang bahwa di dalam Ahlul Kitab itu ada orang alim yang paham tentang Taurat, tapi mereka membangkang dari jalan Allah. Ada orang awam yang tidak paham tentang Taurat kecuali cuma baca. Mereka ini mengikuti orang alim yang juga salah dan juga keliru. Jadi dua-duanya apa? Salah, sesat. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahayanya mengikuti orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dijadikan sebagai panutan. Ya. Makanya orang berilmu itu bukan ukuran dia berilmu kemudian langsung dipanuti, tidak. Tetapi kapan dia dipanuti? Ketika dia mengamalkan ilmunya. Pelajaran yang kedua yang sangat berarti pada pagi ini adalah orang alim yang paling patut untuk diikuti, dipanuti adalah yang mengamalkan ilmunya. Itu dia. Ya. Karena Syekh mengatakan di sini, la basirata indahu, orang-orang awam tidak mempunyai ilmu pengetahuan, wala matma'a lakum fit ta'ifatain, dan tidak bisa kita berharap banyak dari dua kelompok ini, baik dari kelompok alimnya Ahlul Kitab ataupun orang awamnya Ahlul Kitab. Makanya pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwasanya seorang alim yang berhak untuk dijadikan panutan adalah alim yang mengamalkan ilmunya, ya, meskipun hafal Quran, hafal hadis, hafal macam-macam, berilmu, paham bahasa Arab, tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini tidak berhak untuk dijadikan panutan. Karena kenapa? Al ilmu wal amalu syai'ani mutalaziman la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Ilmu dan amal dua hal yang saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Dan tidak berkaitan dan tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Dia saling berkaitan. Kalau ada ilmu, pasti. Jadi boleh kita katakan seperti ini. Kalau ada ilmu, maka mengkonsekuensikan amal. Ya, ilmu mengharuskan untuk beramal. Dan amal harus didasari oleh ilmu. Selalu seperti itu. Selalu dia bergantungan satu dengan yang lainnya. Ilmu mengharuskan amal. Dan amal harus didasari oleh ilmu. Kalau orang berilmu, maka dia harus amalkan. Kalau tidak, kecelakaan yang ada pada dirinya nantinya. Dan salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya dia habiskan untuk apa? Atau tentang ilmunya dia amalkan pada apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka. Akibat apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka. Akibat apa yang mereka kerjakan. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kemudian mengatakan di dalam tafsirnya pada surat Al-Baqarah ayat 79. Dan sebelum saya baca, surat Al-Baqarah ayat 79 ini kesalahan lain yang dimiliki oleh ahlul kitab. Ya. Yaitu merubah kitab Allah. Ini parah sekali mereka ini. Merubah kitab Allah Subhanahu wa taala, bahkan nulis sendiri kitab Allah. Kayak mereka katakan ini berasal dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Dan mereka lakukan itu bukan untuk sekedar mengelabui manusia, tapi untuk mendapatkan perkara dunia. Bukan untuk sekedar mengelabui manusia, tetapi untuk mendapatkan perkara dunia. Baik, kita ambil. Tawa'ada ta'ala al-muharrifin al-kitab. Allah mengancam orang-orang yang merubah Al-Qur'an, Al-Kitab, yaitu Taurat di sini. Alladzina yaquluna litahrifihim wa ma yaktubun. Hadza min 'indillah. Yang mana mereka setelah merubah, ya, dan mereka menulis terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Wa hadza fihi izharul batil wa katmul haqqi. Di dalam perbuatan ini terdapat izharul batil. Artinya memperlihatkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Dan ini parah ini, Pak. Memperlihatkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Wa inna ma fa'alu dzalika ma'ilmihim. Sesungguhnya mereka mengerjakan itu atas pengetahuan mereka. Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk apa? untuk menjual ayat-ayat tersebut agar mendapatkan keuntungan yang sedikit padahal. Wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Nah, ini dunia seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya adalah harga yang rendah, harga yang sedikit. Perhatikan orang-orang yang terjebak dengan cinta kepada dunia, untuk perkara dunia mati-matian, untuk perkara ibadah akhirat, maka dia biasa-biasa saja, bahkan cenderung kepada malas. Maka perhatikan ini. Ad-dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Dunia seluruhnya dari awalnya sampai akhirnya dia adalah harga yang sedikit. Faj'alu batilahum syirkan yastaduna bihi ma fi aidin nas. Maka mereka menjadikan kebatilan mereka sebagai bentuk pensyarikatan agar memancing, mengambil apa yang ada di tangan-tangan manusia. Jadi mereka sudah merubah kitab Taurat, mereka jual lagi. Mereka katakan ini adalah dari sisi Allah. Untuk apa mereka katakan seperti itu? Agar mereka dapat hadiah, pemberian, ya, menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan perkara dunia yang sedikit. Ini kesesatan mereka dan kezaliman mereka. Makanya Syekh mengatakan fadzalamuhum min wajhain. Makanya mereka menzalimi manusia dari dua sisi. Min jihati talbisi dinihim 'alaihim. Dari sisi mentalbis agama mereka atas mereka. Artikan menyerupakan agama mereka atas mereka. Ini kesalahan dan kezaliman ahlul kitab kepada orang-orang awam mereka. Wa min jihati akhdhi amwalihim bighairi haqqin. Yang kedua, mengambil harta mereka tanpa kebenaran. Ya. Jadi yang pertama mereka menyerupakan agama mereka atas orang-orang awam. Yang mencampur adukan agama mereka atas mereka. Dan juga mengambil harta dari orang-orang awam tanpa kebenaran. Jadi dua sisi mereka keliru. Ketika orang menjual agama, maka mungkin bisa dicatat sebagai pelajaran. Menjual agama untuk mendapatkan dunia mempunyai dua kesalahan. Menjual agama untuk mendapatkan dunia mempunyai dua kesalahan. Yang pertama, mencampur adukkan agama. Yang kedua, mengambil harta tanpa kebenaran. Menjual agama untuk mendapatkan dunia mempunyai dua kesalahan. Yang pertama, apa? Mencampur adukan agama dengan kebatilan. Yang kedua, apa? Yang kedua, mengambil harta tanpa kebenaran. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sebutkan apa itu wail. Nah, ini dia. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian makanya Allah mengancam setelah itu, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Kecelakaan besarlah bagi mereka. Di situ diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kecelakaan besarlah bagi mereka. Kita ingin mengetahui dulu wail itu apa. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali wail. Coba saya lihat berapa banyak kalimat wail dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wail berapa banyak. Ada sekitar fawailul lahum saja, kalimat fawailun ada sekitar surat Al-Baqarah 79, surat Maryam 37, surat Sad 27, surat Zumar 22, surat Az-Zukhruf ayat 65, surat Az-Zariyat ayat 60, surat At-Tur ayat 11, surat Al-Ma'un ayat 4. 8 ayat. Fawailul lahum saja. Ada 8 ayat. Perhatikan. Maka wail bagi mereka dari apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kecelakaan yang besar bagi mereka atas apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, yaitu mendustakan kitab Taurat. Nah, di sini para ulama tafsir, saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir, wail mengatakan adalah kata Imam Ibnu Katsir, al-wailu al-halaku wad-damar, kehancuran, kebinasaan. Wahia kalimatun masyhuratun fil lughah, dan dia adalah kata yang masyhur di dalam bahasa Arab. Kemudian Abu Iyadh mengatakan wail adalah sadidun fi asli jahannam, nanah di dalam keraknya neraka jahannam. Jadi ketika kita pelajari tatfif, mengurangi timbangan, ya, curang dalam timbangan, curang dalam perniagaan, ya, melakukan penipuan dalam timbangan, kan fawailun lil mutaffifin, wailun lil mutaffifin, celaka yang besar bagi orang-orang mutaffif. Nah, ternyata salah satu maknanya adalah sadidun fi asli jahannam. Sadid itu adalah nanah di dalam keraknya neraka jahannam. Ini yang saya inginkan kalau lagi menjelaskan neraka wail, siksa wail, kecelakaan yang besar. Orang gak begitu paham apa kecelakaan yang besar. Akhirnya karena tidak begitu paham, tidak begitu takut, tidak begitu merasa, ya biasa aja lah kecelakaan yang besar, ya udah. Apalagi dalam bahasa Indonesia kecelakaan, orang terkenal kecelakaan tuh tabrakan. Tidak terlalu paham orang. Makanya kita harus baca tafsirnya. Ya, yaitu wail sadidun fi asli jahannam. Ada lagi perkataan yang lain. Atha Ibnu Yasar mengatakan al-wailu, subhanallah ini, wadin fi jahannam law suyyirat fihi al-jibalu lama'at. Bapak ingat, lihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Rinjani, Gunung Sriwijaya, Jayawijaya, ya. Gunung-gunung Uhud, gunung yang besar-besar. Dan ingat kata wail. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam. Kalau seandainya gunung itu dimasukkan ke dalam lembah tersebut, akan meleleh. Saking panasnya. Itu wail. Maka hati-hati para yang beraktivitas berniaga. Entah itu sebagai pedagang makanan, ya, pedagang alat-alat, pedagang apa saja, atau apapun pekerjaan kita, ya, jangan sampai kita melakukan tatfif. Tatfif itu apa? Mengurangi timbangan. Termasuk di dalamnya kontraktor bangunan mengurangi bahan bangunan. Ya, betul ini. Mengurangi bahan bangunan. Aturan besinya diameternya 8, dia kasih diameternya 4. Aturan tripleknya 10 cm, dia kasih 5 cm. Sama itu persis seperti itu. Wail. Ya. Jadi jangan kira bukan saya wail, apa bukan saya orang yang mengerjakan tatfif. Saya usahanya di material kok. Tatfif itu kan untuk timbangan dan takaran. Itu bagi orang-orang yang jual sembako, beras, gula, ya, kemudian rambutan, kemudian ya macam-macam yang ditimbang dan ditakar lah pokoknya. Gendak rambutan gak, Kak? Ya, langsat. Atau apa saja yang ditimbang. Jangan sampai perakiran kita cuma itu saja. Ini perakiran yang seperti ini, ya. Biasanya orang-orang yang merasa aman, oh bukan saya orangnya, bukan. Tatfif itu benar dia dalam takaran dan timbangan. Tetapi jangan kita pikir cuma beras, tepung, gula, garam, bukan itu saja, tetapi hal yang mengurangi ataupun menambah kalau seandainya dia sebagai pembeli. Maka perhatikan. Jadi wail wadin fi jahannam, lembah di dalam neraka jahannam, saking panasnya, lau syirat fil jibal lamaat, kalau seandainya gunung-gunung, bukan satu gunung, gunung-gunung dimasukkan ke dalamnya, maka akan meleleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, di dalam perkataan yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir sebuah hadis, akan tetapi hadisnya ini ada seorang yang bernama Ibnu Lahiyah. Ingat dari saya, Ibnu Lahiyah, kalau ada sebuah hadis di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah, jika hadisnya itu tidak lemah, maka berarti ya dia adalah hasan li ghairihi, kalau seandainya ada penolongnya. Karena Ibnu Lahiyah ini terkenal dengan tadlis, dengan suka memindah-mindah sanad. Yang jelas di dalam hadis ini disebutkan wailun wadin fi jahannam yahwi fihi fihil kafiru arba'ina kharifan qabla an yamlugha qa'ruhu. Kalau sahih hadis ini, wail adalah lembah dalam neraka jahannam, orang-orang kafir dilempar ke dalamnya sampai ke dasarnya, dari mulai ujung atas sampai ke dasarnya, atau dari mulai permukaan sampai ke dasarnya, itu saking dalamnya 40 tahun baru sampai ke dasarnya. Itu berapa lama itu lemparnya, berapa jaraknya itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Di dalam ayat yang lain ada lagi, dalam tafsiran yang lain, al-wail jabalun finna, jabalun minan finnar. Wail adalah gunung di dalam neraka jahanam. Gunung dalam neraka jahanam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, al-wail as-sa'iru minal azab. Artinya wail adalah api yang paling panas dari siksa-siksa. Makanya tidak salah Al-Khalil ibn Ahmad mengatakan al-wail syiddatun nar. Artinya api yang merupakan puncaknya api, itu wail. Sedangkan As-Sibawaih mengatakan wailun liman waqa'a fil halaki wa waihun liman asyrafa 'alaiha. Wailun adalah orang yang binasa. Jadi semuanya Pak, makanya saya pernah katakan, yang namanya neraka itu jangan pernah terbesit di dalam hati kecuali siksa yang tempat siksa yang paling terburuk. Sekarang kita sudah paham tentang wail ya Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wailun lima lahu mimma katabat aydihim wa wailun lahu mimma yaksibun." Makanya sering saya katakan, saya tidak ingin mengartikan dengan bahasa Indonesia. Maka neraka siksa wail bagi mereka, yaitu ahlul kitab yang merubah kitab Allah Taurat, dan selak neraka wail bagi mereka atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka perbuat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Kita baca. Qala Syekhul Islam lamma dzakara hadhil ayat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan ayat-ayat ini, min qawlihi, dari firmannya, afatatma'una ila yaksibun. Afatatma'una itu ayat yang ke 75. Sampai ayat yang ke 79 ini, fa inna allaha dhamma alladhina yuharrifuna al-kalima amma wadih. Sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang merubah firman-firman Allah dari tempatnya, merubah Alkitab. Wahwa mutanawilun liman hamal alkitab wa sunnah alama assalahu minal bida'il batilah. Dan ini yang terdapat bagi siapa yang membawa Al-Quran dan sunnah atas apa yang merupakan asal dari bid'ah-bid'ah yang batil. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Syekhul Islam, kalau dikatakan Syekhul Islam itu berarti siapa namanya? Hah? Ibnu Taimiyah gelarnya. Namanya siapa? Hah? Ahmad bin Abdul Halim nama beliau. Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah taala. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Maka ini kaedah dalam menuntut ilmu. Setiap kali ada kata-kata Syekhul Islam, itu berarti beliau adalah Ibnu Taimiyah. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim. Nah, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dari mulai surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 79, Allah mencela orang-orang yang merubah firman-Nya. Dan ini ya didapatkan bagi siapa yang membawa Al-Quran dan Sunnah, yaitu dia kemudian membuat bid'ah-bid'ah yang batil. وَذَمَّ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya membacanya saja. Dan ini mutanawilun liman taraka tadabbur al-Quran walam ya'lam illa mujarradi tilawati hurufih. Nah ini perhatikan. Ini didapatkan bagi siapa yang meninggalkan untuk mempelajari Al-Quran. Dia cuma membaca saja. Tidak paham. Tidak seperti sahabat Rasulullah membaca, menghafal, dan memahaminya. Dan tidaklah mereka ya membaca ayat satu ayat sampai tidaklah mereka pindah kepada satu ayat yang lain sampai mereka menghafalnya, memahaminya, baru mereka pindah kepada ayat yang lain. Kata Syekh, dari mulai ayat 75 sampai 79 dari surah Al-Baqarah ini menunjukkan Allah mencela dua sifat manusia, dan ini dua sifat yang buruk. Ya, saya tuliskan dua sifat manusia, dan ini dua sifat yang buruk. Yang pertama, orang berilmu tapi merubah Alkitab, ajaran Islam, merubah ajaran. Yang kedua, orang yang awam dan tidak memahami Alkitab atau ajaran Islam. Dua-duanya ini tercela. Kalau ini tercelanya akibat orang berilmu tapi merubah Al-Quran, merubah ajaran Islam, maka ini bisa menghasilkan bid'ah. Yang ini orang yang awam dan tidak memahami ajaran Islam bisa menghasilkan kesesatan. Dua-duanya tercela. Dan itu yang terjadi pada siapa? Pada orang-orang ahlul kitab. Allah mencela dua-duanya. Ya. Wa mutanawilan liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan likitabillah. Dan ini juga didapati bagi siapa yang menulis sebuah tulisan dengan tangannya yang menyelisihi Al-Quran. Liyanala bihi dunya. Agar dia mendapatkan perkara dunia. Lalu dia mengatakan, innahu min indillah. Sesungguhnya ini berasal dari sisi Allah. Mithlu an yakul, hadha huwa syara' wa ad-din. Wa hadha ma'na al-kitabi wa sunnah. Wa hadha ma'qulu salafi wa la'immah. Wa hadha huwa usuluddin. Alladhi yajibu i'tiqaduhu ala al-a'yan wal-kifayah. Wa mutanawilun liman katama ma 'indahu min al-kitabi was-sunnah li alla yuhtajja bihi mukhalifu fil haqqi alladhi yaquluhu. Ya, seperti orang-orang ini juga masuk ke dalamnya orang-orang seperti ini. Ini orang-orang yang awam juga mengatakan bahwasanya ini ajaran berasal dari Allah. Inilah yang dipahami oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini yang ada dalilnya. Padahal tidak ada dalilnya. Ini masuk ke dalam kesesatan. Gara-gara dia menulis Al-Quran, menulis Al-Kitab dengan tangannya merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa hadhihi al-umur katsiratun jiddan fi ahli al-ahwa jumlatan karrafidhati wa tafsilan mithlu katsirin minal muntasibina ila al-fuqaha. Dan perkara-perkara seperti ini banyak terjadi pada kaum yang mengikuti hawa nafsu seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka merubah-rubah agama, ya, untuk perkara dunia. Mereka mengatakan ini adalah berasal dari sisi Allah. Seperti Al-Quran, kata mereka, belum sempurna. Masih ada 2/3 yang belum belum didapati oleh kaum muslim. Ini orang-orang Rafidhah. Kebanyakan melakukan seperti ini orang-orang Rafidhah. Makanya orang-orang Rafidhah itu salah satu kesalahan besar mereka adalah mengikuti siapa? Ahlul kitab. Menyerupakan dirinya dengan ahlul kitab. Dalam perkara merubah-rubah agama. Dalam perkara apa? Merubah-rubah agama. Kan banyak. Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah terkenal orang Rafidhah kecuali dia menjadikan dusta sebagai agamanya. Makanya hadis-hadis dipalsukan, diputar balik. Itu orang-orang Rafidhah, persis seperti orang ahlul kitab. Setelah mereka memutar balik, mereka katakan, ini loh hadisnya. Sama ketika mereka mengatakan, ini loh dari sisi Allah. Sama itu. Makanya para ikhwah, jangan mengikuti kalau seandainya kita merubah-rubah agama. Oleh sebab itulah saya pesan, jangan pernah menyebarkan hadis-hadis palsu. Karena itu masuk dalam penyerupaan diri kepada orang ahlul kitab. Yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah. Ya, menyebarkan hadis-hadis palsu. Membuat hadis palsu kemudian mengatakan ini. Seperti yang saya jelaskan pada hari Ahad kemarin. Di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Bahwasanya salah satu kekeliruan menyebarkan hadis palsu. Di antaranya hadis-hadis palsu yang disebarkan tentang ziarah kubur. Man zarani man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji dan dia belum menziarahiku, maka sungguh dia telah menjauhiku. Man zarani fi ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang menziarahi kuburku setelah aku meninggal, seakan-akan dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Berarti sahabat dong kalau begitu. Ya, dia berarti menjadi sahabat Rasulullah dong kalau begitu. Asalkan siapa saja yang menziarahi kubur Rasulullah berarti menjadi sahabat Rasulullah. Kalau hadisnya sahih, ternyata hadisnya palsu. Nah, jangan pernah menyebarkan hadis-hadis palsu. Ya.